Roma tipu rua. Kalulut ne'ne ta'an momoi nubela, ale siri manua si pasi hukum sabagai, kenanen kasei pa'ekeu. Aipoi kapa si hukum nu sabagai, tubum le anu hukum make, kalulut ekeu si pasi hukum sabagai, ma si gagalayake leu kele si galaira. Tapoi ta'agai kam, hukuman tai kamanua katubuda si pasigalaya ke kle nene maroi pole. Oto ekeu ale siri manua si pasi hukum sabagai sigalaya ke kle nene tapoi beri ekeu leu masiga galaya ke kabagampa bebela ekeu ka hukuman tai kamanua ele nupua arang lepa beunan anggai bagania erut bagania samba om bagania tak nuagai anggai bagat teka manua nekne ia te masih palulu ekeu kaka tubaugat pa atuat tapoi kalulut kelat pa atuat nu samba tayoba nu masih bau pa atuat anu ruru ake ante katubum golu kagogoi pasi toilakat golu samba hukuman teka manua si maroipo aipoi isi siliake le teka manua kasenen siri manua siripot sigalaira. Ia te puri manuayat si taitatata kasia si maombaga masigalai si maeru, masigaba pulacanan, pubeunanan samba si tai masusuet. Tapoi kasia si gaba puktungan tubu, si tai redet pubulanan, tapoi si tutnake si katai, golu samba hukuman tai kamanua le rasisilo. Paoreat samba gejat baga le oringenda senen siri manua sigalai si katai, boy kita Yahudi sambaleu bangsa bagai. Tapoi pulat sanan, pubeunanan samba aban le silokeda sangamberi siri manua sigalai simaeru. Boy kita Yahudi sambaleu bangsa bagai. Aipoi tairarase siri manua tai kamanua. Sia sigalai jo tai pususurukat, malimai le sia katai pususurukat. Samba sia sigalai jo kakukumen surukat, yukum sia surukat. Aipoi ta sipa sia arep surukat si maroipo kamata teka manua, sipa si gagalaya ke surukat le iparoroipo. Ke bangsa bagai si tai pusu surukat masih galaya ke kateu bagada sini boy surukat, kenanen ta anai kasia surukat, tubudangan te aibailiu surukat kasia. Kabagat nene poi rapa koinong katu susurat nia bagat surukat kapa atuadda, samba bagai bagada leu masih munengake, samba pa atuada kau masih nganduake, kau masih sakeri. Sangam beri nia nekne, matua toilak geti kau goi sialu, katetered iukum make taika manua si maliput ka pa atuat siri manua kalulut Yesus Kristus, si riput ka tuareman si mayaru si nege akinenku. Nun yake tubum Yahudi samba mukaronan kasurukat, samba masyat jake teka manua, samba nuagai siobak nia, samba kalulut pasi gegelai kabagat surukat nuagai kipa bulat si maeru, samba amaroan bagam si palulu si mapeset ekeu, samba panoroi kasi kudu kageb-geb, si pangantru si magulai pa atuat, si pasi gegelayake si bau tubu. Aipoi, kabagat surukat amaroan bagam ibarake keu sene ngamata pua agai samba pubulanan. Oto ekeu si pangantru sabagai, tak koinu pangangantru tubum, ekeu si pasingangantu manake, buinu panangkou, tapoi manangkou le ekeu kekeu, ekeu si pasikukua, buinu paelet, paelet koi ekeu, masih cit ekeu kabuluat, nurarau-rau kodala lepasi buluat, nuat jake surukat, lepak nu paloloi koi teka manua kapasi sasabau surukat, kele situ susurat ka surat cipunenan. Kalulut kam, tu paloloi onin teka manua katalagat bangsa bagi. Sunat, aile uktuk nia ke nutut surukat, tapoi ke nu pasabau geti surukat, bailiu kele tai pusu sunat nan le ekeu. Oto ke sia bangsa bagai sitai pusu sunat masih redet ngangan surukat, tak pa atuat deakean makere kele si pusu sunat, ke kise baik nia, sia sitai pusu sunat, tapoi ragalaya ke siripot surukat, siangan le masih hukum kam, kam si bara hukum si tusu surat samba si pusu sunat, tapoi nu pasabau kam surukat. Aipoi on yakinin bulat Yahudi, tak Yahudi ka oni, samba on yakinin bulat sunat, tak sunat cimato toila ka akula. Tapoi Yahudi si pulelelek, nyate sipu paatuat Yahudi samba sunat si pulelelek, nyate sunat paatuat si barakenen kecat teka manua, tak si bara ka aturan sinurat. Katu umunia si bara ka teka manua le, tak si bara ka siri manua.